Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti rezeki raja. Saat kecil, orang tua kita telah menjadikan kita seperti layaknya seorang raja. Maka tidak ada salahnya, saat ini ketika kedua orang tuamu telah lanjut usia, lakukanlah mereka juga seperti seorang raja. Ingat, uang bisa dicari, tapi kesempatan untuk berbakti dan mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. Berikut adalah 5 hal sederhana yang bisa membuat orang tua bahagia. Yang pertama, perhatian yang tulus dan terus-menerus. Bukan hanya kirim uang aja, tapi juga mengunjungi dan komunikasi. Banyak dari kita kadang berasumsi, aduh belum sukses, gak enak nih kalau pulang kampung, belum bisa bawa apa-apa. Mau telpon, gak enak ah, nanti ketahuan lagi-lagi susah. Malah jadi pikiran orang tua. Ada hal yang orang tua kamu butuhkan adalah kamu, anaknya. Bukan harta, bukan kekayaan, apalagi kemewahan. Sebenarnya mereka butuhkan sederhana kok, yaitu perhatian dari kamu. Jadi, luangkanlah waktu kamu untuk mereka. Kapan sih terakhir kali kamu berbicara atau menelpon untuk memberikan perhatian kepada orang tua kamu? Wah, jangan-jangan udah lupa lagi nih. Ingat ya, sesibuk apapun kamu, coba deh sedikitnya luangkan waktu sehari sekali atau setidaknya nih minimum seminggu sekali untuk bisa bertemu dengan mereka, makan malam dengan mereka, atau juga telpon dan berkomunikasi dengan mereka. Kalaupun jauh atau tinggal di luar kota, kan bisa juga video call. Minimal dengan mendengar kabar kamu aja, hal ini sudah sangat banget cukup untuk membuat orang tua kamu merasa tenang dan juga bahagia. Yang kedua, memberikan yang terbaik, baik itu makanan, perawatan, dan juga liburan. Pernah nggak sih ketika kamu beli baju, nggak muat, ah udah deh ini untuk mama aja. Beli apa-apa, sisanya untuk orang tua aja. Coba ingat-ingat kembali, ketika kamu masih kecil, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Pendidikan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, perawatan terbaik, hingga makanan. Jadi nggak ada salahnya, ketika kamu sudah beranjak dewasa, inilah saatnya kamu untuk membalas kebaikan mereka dengan memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Sederhana saja. Contohnya nih, seperti ketika menghidangkan makanan, berikan bagian yang terbaik untuk mereka. Dengan mendahulukan mereka tersebut, baru sisanya kamu makan. Ketika beli baju, carikan dulu yang paling bagus, yang paling orang tua suka. Baru setelah itu kamu yang pilih. Meskipun kesannya sederhana ya, tapi dari hal yang sederhana inilah yang akhirnya bisa membuat orang tua kamu pun merasa sangat dihargai dan dicintai oleh anaknya. Yang ketiga, libatkan mereka dan minta doa restunya. Kesuksesan anak berawal dari restu kedua orang tuanya. Banyak anak muda yang meremehkan doa dan restu orang tua, akhirnya ngotot melakukan sesuatu hingga akhirnya seiring berjalannya waktu dia mengalami kegagalan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan berkah bila setiap kata dan tindakanmu membuat hati orang tua terluka? Kalau belum bisa membahagiakan mereka, tidaknya jangan pernah membuat mereka susah. Jadi daripada gagal, nggak ada salahnya kan untuk selalu melibatkan orang tua dalam setiap aktivitas yang kamu jalani. Saat ingin berangkat kuliah atau berangkat kerja, jangan lupa untuk meminta restu, meminta doa kepada orang tua terlebih dahulu. Karena tanpa kamu sadari, ridho Tuhan tergantung dari ridho orang tua. Dari doa restu mereka, setiap langkah yang kamu lalui akan menjadi lebih ringan dan juga lebih penuh berkah. Dengan melibatkan orang tua, tanpa kamu sadari, orang tua juga merasa dirinya sangat berharga untuk anak-anaknya. Jadi ingat, jangan pernah lupa untuk meminta doa sebelum kamu mulai aktivitas setiap harinya. Dan pastikan juga nih, jangan lupa juga untuk mendoakan mereka setiap harinya. Yang keempat, libatkan anak-anak. Ini untuk kamu yang sudah berkeluarga dan juga sudah punya anak. Lalu libatkan anak-anak dalam kegiatan dengan orang tua kita. Karena gak bisa dipungkiri, kehadiran cucu itu merupakan pewarna terbaik dalam hidup mereka. Mungkin kamu sudah berhasil untuk selalu meluangkan waktu bersama dengan mereka. Tapi gak ada salahnya nih, juga selalu membuat ritual keluarga yang lebih besar lagi bersama anak-anak dan juga bersama cucunya. Nah, sebisa mungkin lakukan ritual ini secara reguler, bukan hanya setahun sekali saja di saat hari raya besar, tapi bisa juga mungkin setiap 3 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali. Sederhana, tapi dibutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa selalu dilakukan secara konsisten untuk semua keluarga. Kalau ini dilakukan dengan konsisten, maka orang tua pasti nggak akan merasa kesepian dan sendiri lagi, tapi mereka justru akan ikut berbahagia menikmati hidup ini. Yang kelima, banggakan mereka. Setiap orang tua pasti suka membanggakan anaknya. Cerita ke teman, cerita tetangga, tahu nggak sih anak saya itu ranking 1? Tahu nggak sih anak saya itu ya berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama? Tahu nggak sih anak saya juga bisa mandiri, berhasil kuliah sambil bekerja? Sangat umum jika orang tua membanggakan anaknya di depan semua orang. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kamu bisa melakukan yang sebaliknya, membanggakan mereka di depan semua orang? Padahal selama ini jika dipikir-pikir, ada banyak hal yang dilakukan oleh orang tua, seperti pengorbanan pengorbanan, kasih sayang, dan masih banyak hal lainnya yang luput dari perhatian kita. Lagi masih ada waktu, selagi orang tuamu masih bisa ada untuk mendengarnya, gak ada salahnya kan untuk juga menceritakan kebaikan tentang orang tua kamu pada semua orang. Inilah 5 hal sederhana yang bisa langsung kamu lakukan. Tidak butuh uang banyak, tapi dengan cara yang sederhana inilah, kamu bisa membuat orang tuamu merasa seperti seorang raja. Dahulukan orang tuamu, maka Tuhan pun akan mendahulukan urusanmu. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.